Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajli ya, merupakan keterangan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan tujuan dilakukannya suatu perbuatan. Contohnya, qama zaidun izlalan li muhammadin. Zaid telah berdiri untuk menghormati Muhammad. Contohnya yang lain, zurtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku mengunjungimu ibtigha'a ma'rufika, untuk mengharapkan kebaikanmu. Maka kata ijlalan dan ibtigha'a ini merupakan maf'ul min ajli, karena ia menjelaskan tujuannya, kenapa si Zaid berdiri, ijlal li amrin, karena memuliakan Amr atau Muhammad. Kenapa aku mengunjungimu? Ibtigha'a ma'rufika, karena aku mengharapkan kebaikanmu. Dan kaidah yang berlaku untuk maf'ul min ajli ini adalah bahwa maf'ul min ajli wajib diambil dari tasrif masdar, ya. Jadi tidak boleh dari sifat maf'ul, tapi wajib dari masdar, ya. Contohnya dalam Al-Quran kita banyak menemukan maf'ul min ajli, ya. Misalkan di dalam surat Al-Qamar ayat 27, di sana disebutkan inna mursilun naqati fitnatan lahum. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Sesungguhnya kami mengutus, ya. Kami yang mengirim unta fitnatan lahum sebagai ujian bagi mereka. Ya, fitnah talahum, sebagai fitnah atau ujian bagi mereka. Maka kata fitnah ini menjelaskan alasan kenapa ya kami mengirim unta, ya, yaitu sebagai ujian bagi mereka. Dan fitnah ini merupakan masdar, ya. Kemudian contohnya yang lain, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'idatan wa tafsila, ya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'idatan wa tafsila. Dan kami telah menulis, ya, bagi mereka, baginya, fil alwah, di dalam lauh, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, maw'idatan wa tafsila, ya, sebagai pelajaran, ya, dan penjelasan nikul disyai, bagi segala sesuatu. Maka mau'idhatan ini menjadi maf'ul min ajli, ya, yang menjelaskan alasan kenapa kami menulisnya kitab di dalam lauh, ya, lauh mahfuz, ya. Kemudian contohnya yang lagi, yang lain, ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, di sana sebutkan walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar, ya, ibtigha'a wajhi rabbihim, ya, karena mengharapkan wajah Tuhan mereka. Maka ibtigha'a di sini menjadi maf'ul min ajlihi, dan ini adalah masdar. Kemudian contohnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rahul Bukhari wa Muslim. Siapa orang yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Maka imanan merupakan maf'ul min ajli, ya. Saya merasa cukup untuk maf'ul min ajli. Sekarang kita bahas maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah merupakan keterangan penyertaan. Artinya, dengan maf'ul ma'ah ini, kita ingin memastikan bahwasanya suatu pekerjaan itu dilakukan bersama-sama, ya. Contohnya misalkan, ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Ya, pemimpin telah datang bersama tentaranya. Nah, memang maf'ul ma'ah ini menggunakan huruf wawu. Tapi wawu dalam pembahasan maf'ul ma'ah bukanlah wawu huruf ataf, ya. Bukan wawu huruf ataf yang artinya dan, tetapi wawu ma'iyah, ya. Wau ma'iyah, wau yang memiliki arti bersama. Dan memang maf'ul mah ini agak mirip polanya dengan huruf ataf. Contohnya misalkan ja'al amiru wal jaisu, ini kalau wawunya huruf ataf, ja'al amiru wal jaisu, pemimpin dan tentara telah datang. Ya, ini mirip dengan pola ja'al amiru wal jaisa. Ja'al amiru wal jaisa yang satu ya karena ma'tuf maka ya marfu, ja'al amiru wal jaisa wal jaisu. Adapun ketika wawunya ma'iyah maka ya mansub, ja'al amiru wal jaisa. Dan apa beda antara kalimat ja'al amiru wal jaisu dengan ja'al amiru wal jaisa? Bedanya adalah ketika kita menggunakan waw ataf ya, maka maknanya adalah dan. Ja'al amiru wal jaisu, pemimpin dan tentara telah datang. Kalau kita membuat kalimat dalam kalau kita membuat kalimat dengan menggunakan waw ataf, maka kita tidak menegaskan apakah pemimpin dan tentara ini jalannya bersama-sama atau bisa jadi urutan. Pemimpinnya duluan, setelah itu baru tentaranya. Itu kalau ataf. Tapi kalau kita menggunakan waw ma'iyah, maka kita ingin memastikan bahwasanya pemimpin dan tentaranya ini ya datangnya bareng-bareng ya. Ja'al amiru wal jaisa. Pemimpin bersama tentaranya telah datang. Misalkan lagi ya. Kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid ya bersama Muhammad ya telah datang bersama-sama. Nah, kita katakan ja'a Zaidun wa Muhammadan. Ya, Zaid bersama Muhammad telah datang. Tapi kalau kita menggunakan huruf ataf ya, ja'a Zaidun wa Muhammadun, Zaid dan Muhammad telah datang, maka ini belum menegaskan bahwasanya ya si Zaid dan Muhammad ini datangnya bareng-bareng. Bisa jadi Zaid dulu ya, kemudian Muhammad ya. Jadi kalau dalam pola ataf dan ma'tuf ya, di sana tidak ditegaskan tentang kebersamaannya. Adapun ketika kita menggunakan waw ma'iyah, maka kita telah memastikan kebersamaannya. Contohnya dalam Al-Quran, ya, ini merupakan salah satu keterangan yang jarang kita temukan ya dalam kalimat sehari-hari, termasuk dalam Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 71, ya, di sana disebutkan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. Yang menjadi contoh dalam ayat ini adalah فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. Ya, maka kumpulkanlah urusan kalian, وَشُرَكَاءَكُمْ, dan sekutu-sekutu kalian. Maka lafaz syuraka'a ya ini menjadi ya maf'ul ma'ah, di mana wawunya merupakan waw ya waw ma'iyah, sehingga maknanya adalah maka kumpulkanlah amrakum, urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Ya meskipun ya secara susunannya ini bisa juga diartikan dan, karena kebetulan amrak di sini mansub ya, dan syuraka ini matup ke amro. Ya, jadi memang terkadang kita akan sulit membedakannya antara ataf dan maf'ul ma'ah. Baik, analisa cukup untuk penjelasan tentang maf'ul min ajri dan maf'ul ma'ah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.